Dalam syariat solehin kita masih pada hadis yang kemarin, yaitu hadis tentang wajibnya tunduk kepada hukum Allah dan tunduk kepada apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengajak untuk tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala. Asy-Syarhu, penjelasan dari Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala al-mu'allif rahimahullah Ta'ala, bab wujubul inqiyad li hukmillah Ta'ala. Bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Summa dzakara ayatain, kemudian beliau menyebutkan dua ayat. Sabaqal kalamu alaihima, dan telah lewat penjelasan masalah dua ayat tersebut. Minhuma qawlu ta'ala, di antara keduanya yaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidaklah demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad SAW menjadi hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Apa yang kita perselisihkan baik di dalam rumah tangga atau kita perselisihkan antara sesama dengan teman, dengan saudara, atau kita perselisihkan dengan masyarakat, baik permasalahan perdagangan atau masalah pernikahan atau masalah tanah, seluruhnya, seluruh permasalahan di dunia ini yang kita alami, kita kembalikan kepada syariat Islam. Bagaimana syariat Islam mengaturnya, bagaimana Allah Ta'ala mengatur di dalam Al-Quran, dan bagaimana Rasulullah SAW mengatur dalam sunnah-sunnahnya, sehingga kita dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya di saat kita berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Tsumma dzakara hadis Abi Hurairah, kemudian beliau Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna sahabata radhiyallahu anhum lama anzalallahu ala nabihi hadhihi al-ayah, bahasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di saat Allah Ta'ala menurunkan ayat ini kepada nabinya, yaitu ayat wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, apa saja yang kalian tampakkan, apa saja yang ada pada kalian, yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan, maka Allah akan menghisabnya. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Baik kalian beramal terang-terangan di hadapan manusia berupa ketaatan-ketaatan atau kemaksiatan-kemaksiatan, atau yang kalian sembunyikan berupa ketaatan, misalkan kita sedekah, kita sembunyikan tidak ada orang tahu, apakah kita puasa, atau perkara yang kita sembunyikan adalah perkara maksiat. ini seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Kabura dalika alaihim, masyaka alaihim dalik. Di saat ayat ini turun, para sahabat merasa berat, merasa sesak dada mereka. Karena namanya manusia, pasti di dalam hati ada bisikan-bisikan yang tidak bisa untuk dihilangkan, tidak bisa untuk dihilangkan. Bisikan-bisikan setan mengajak untuk maksiat, untuk berzina, untuk minum-minuman keras, untuk menipu, untuk berdusta. Ini bisikan-bisikan dari setan. Yang bisikan tersebut kita tidak bisa menghalanginya. Ya, bisikan tersebut pasti masuk ke hati kita. Yang kita mampu hanya sekedar menepis. Ketika ada bisikan, kita tepis. Kita tidak gubris. Kita tidak laksanakan apa yang dibisikan setan. Sedangkan bisikan tersebut pasti berperang mengaruh dalam hati kita, baik sedikit maupun banyak. Ini kalau hal tersebut dihisab sama Allah Ta'ala, pasti binasa kita semua. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum merasa berat jika sekedar bisikan-bisikan kemudian dihisab. Lianna ma fi nafsi minal hadis amrun la sahila lahu. Karena apa yang terjadi di dalam jiwa kita berupa kejadian ini, perkara yang tidak mungkin dielakkan, tidak mungkin untuk dihindari. Masing-masing kita pasti merasakan bisikan-bisikan tersebut. Ada bisikan untuk bermaksiat, ada bisikan untuk berbohong, ada bisikan untuk mengadu domba, ada bisikan-bisikan dari setan agar menipu orang, agar mendzalimi orang, dan lain sebagainya dari berbagai bisikan-bisikan setan. Ini semua bisikan-bisikan masuk ke hati kita. Kita tidak bisa untuk mencegahnya. Karena setan berada dalam majra dam, berada pada aliran darah manusia. Pasti dan pasti kita mendapat bisikan-bisikan tersebut. Kita hanya mampu untuk tidak menggubris atau mengacuhkan ketika ada bisikan. Kita tidak hiraukan. Ada bisikan maksiat, kita enyahkan. Fasyaitanu ya'ti al-insana wa yuhadithuhu fi nafsihi fi asya'a munkara adhima minna ma yata'allaku bil umuri diniyah wa minna ma yata'allaku bil umuri duniawiyah. Syaitan pasti mendatangi manusia dan membisikkan pada jiwa manusia tersebut dengan berbagai perkara-perkara mungkar. Perkara-perkara mungkar. Jadi enggak mungkin setan kok membisiki, ayo baca Quran. Kamu sudah baca Quran belum? Ayo. Kamu sudah sholat malam belum? Ayo sholat. Ini setan bukan enggak seperti ini. Setan pasti membisiki bisikan-bisikan yang jelek. Ini berbagai perkara mungkar, perkara yang jelek dibisikkan kepada kita. Semua kita pasti merasakannya. minna ma yata'allaqu bil umuri diniyah. Di antaranya ada yang perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara agama. Mungkin ada bisikan di saat kita sudah capek sekali, waktu-waktunya ngantuk, mau tidur, tahu-tahu adzan. Nah ini setan berbisik-bisik pada kita, sudah tidur dulu sebentar, wong itu nanti iqomahnya paling lama. Ternyata baru berapa 14 tidur terlelap, nggak dengar iqomah, ketinggalan sholat jamaah. Ini masing-masing kita pasti merasakan bisikan-bisikan tersebut atau bisikan yang lainnya. Misalkan kita hidup di zaman yang banyak manusia tidak punya rasa malu. Para wanita, mereka memakai baju yang tipis, baju kecil. Nah ini pasti setan membisiki kita di saat kita mau jalan ke masjid, ada wanita lewat memakai baju seperti itu, membuka aurat. Nah ini kita pasti ada bisikan-bisikan, suruh melihat. Lihat aja, temanmu itu enggak lihat. Kamu agak ngelirik-ngelirik sedikit, kan enggak ada yang tahu. Kamu nganu, lihat sebentar aja, Allah kan Maha Pengampun. Nah, ini bisikan-bisikan setan yang pasti kita merasakannya. Nah, ini kalau kita turuti bisikan setan, otomatis kita berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Nah ini bisikan-bisikan seperti ini, sebelum masuk tidak bisa kita tepis, pasti masuk ke pikiran kita, masih masuk ke hati kita. Kita hanya bisa untuk tidak menghiraukannya. Wa minna ma yata'allaqu bil umuri dunyawiyyah. Di antara bisikan tersebut ada yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Perkara urusan rebutan tanah, rebutan warisan. Di saat orang tuanya meninggal, setan datang membisiki, sudah, kamu kan berdua, kamu sama saudaramu biar gak dapat, biar kamu yang dapat banyak, saudaramu diracun saja, kamu buatkan kopi kasih racun. Ini ngan ya, karena bukan ngajari ya, ini nyontokan. Oh, nanti dikira wah ini urusannya ngajari jelek ya, ngajari saudaranya ngeracun. Bukan, ini mencontohkan di antara bisikan-bisikan setan membisiki perkara-perkara yang mungkar agar kita berbuat maksiat. Wa minna ma yata'allaqu bin nafs, di antaranya pula berkaitan dengan jiwa manusia, yaitu ini tadi membunuh, melukai, misalkan sesama teman asalnya ecek-ecekan, dikatakan kamu ini kotamu jelek, kotamu kotor. Oh, kotamu lebih kotor, banyak sampahnya, banyak ini, banyak itu. Asalnya saling mencela, akhirnya setan datang misi kamu. Sudah, kamu ambil cutter, itu temenmu silet saja, biar kapok, dan tak berani sama kamu. Nah ini, kalau seperti ini, kalau kita turuti, ini akan kita otomatis berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Betul ini, aman. Mami namanya Ta'ala bilmal, dan antara pula ada yang berkaitan dengan harta, dengan mencuri, dengan merampok, dengan menipu, dan seterusnya. Asya'an kathirah, dengan berbagai perkara, yulkiha syaitanu fi qalbil insani, berbagai perkara yang syaitan melemparkan kepada hati-hati manusia, membisikkan perkara-perkara pada hati manusia. Bahkan kita sholat pun masih diganggu, dikasih bisikan-bisikan ini dan itu. Wallahu jalla, wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berfirman, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jika apa yang ada pada diri kalian, kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, Allah akan membalas kalian. Allah akan menghitung amalan kalian. Faidha kana kadhalik halakan nasu. Jika perkaranya tersebut demikian, pasti manusia seluruhnya binasa. Karena tidak ada yang selamat dari bisikan setan, kecuali apa? Allah merahmatinya. Siapa di antaranya? Nabi Isa. Ini bagaimana doanya ibunya, doa Imran, istilah Imran. Ini u'idwa bikawaduriyata minasyaitanir rajim. Aku meminta perlindungan kepadamu agar melindungi dia, yaitu Maryam, dan anak keturunannya dari syaitan. Ini Nabi Isa dan Maryam dijaga oleh Allah. Sedangkan banyak manusia, semuanya pasti mendapat bisikan-bisikan syaitan. Nah ini bisikan-bisikan tersebut, kalau dihisab sama Allah Ta'ala, pasti kita binasa. Seluruhnya kita merasakan bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan yang mungkar. Fajar as-sohabatu radiyallahu anhum ilan Nabi SAW. Maka para sahabat radiyallahu anhum pergi menuju Nabi. Di saat mereka mendengar ada ayat seperti ini turun, para sahabat berbondong-bondong menuju Nabi. Fajastu ala rukabihim. Mereka di saat sudah di hadapan Nabi, mereka bertekuk lutut. Lutut mereka satu ke tanah. Fa'alu dhalika min syiddatil amr. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka merasakan berat urusannya. Karena merasa mereka akan binasa. Karena mereka tidak mampu. Wal insanu idza nazala bi amrun syadidun yatusu ala rukbatihi. Manusia di saat terjadi suatu urusan yang berat, biasanya apa? Ya susu ala rukbatihi. Mereka bertekuk lutut, merasakan berat perkara tersebut. Waqalu, maka para sahabat berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala amarana bima nuti'u. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kami dengan perkara yang masih kami mampu. Contohnya sholat lima waktu masih kami masih mampu, sholat sunnah kami masih mampu, jihad berperang di jalan Allah kami masih mampu. Wasiyam, puasa, kaji, kami juga mampu. Wasadaqah, kami juga mampu. Adinutikwa, ini seluruhnya kami mampu. Nusalli, nujahidu, natasaddaku, nasumu. Kami sholat, kami berjihad, kami sedekah, kami puasa. Ini kami mampu. Lakinnahu anzala hadil ayat. Akan tetapi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ini berat. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat radhiyallahu anhu. La ahada yutiku ayam na'al insanu nafsau amma tu amma tahtu subi minal umur. Seseorang, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah. Seseorang tidak bisa mencegah jiwanya dari apa yang terbersit di dalam jiwanya. Minal umur allati law khusiba 'alaiha lahalaka. Dari perkara-perkara yang seandainya perkara tersebut dihisab, pasti manusia tersebut binasa. Misalkan kita saja ketika sholat kadang terbersit, kadang ada bisikan-bisikan untuk riya, ingin dipuji karena bacaan kita bagus, karena kita gerakan kita khusyuk, tenang, tumaknina. Ini terkadang muncul seperti itu. Ini kalau bisikan tersebut dihisab, pasti kita binasa. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh dua ahlul kitab sebelum kalian? Apakah kalian ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasara? Apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina. Kami mendengar mendengar ayat-ayat Allah, kemudian kami memaksiatinya. Ini ucapan Yahudi dan Nasara. Ahlul kitabain humul Yahud wan Nasara. Ahlul kitab, orang yang diberi kitab, orang yang memiliki kitab adalah Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Al-Yahud kitabum at-Taurah. Yahudi, kitab mereka adalah kitab Taurat. Wa ya asyraful kutubi al-munazzalah ba'da al-Qur'an. Kitab Taurat, ini kitab yang paling mulia yang diturunkan ke dunia. Ini kitab yang paling mulia setelah Al-Quran. Jadi, kitab yang paling mulia, Al-Quran, kemudian baru Taurat. Wan Nasara kitabum al-Injil. Nasara, kitab mereka, kitab orang-orang Nasara adalah Injil. Wawa mutimmul Taurat. Wawa mutammimul Taurat. Dan Injil ini penyempurna dari kitab Taurat. Wan Yahudu wan Nasara asau anbiya'ahu. Yahudi dan Nasara, mereka bermaksiat kepada nabi-nabi mereka. Para nabi mereka diantaranya ada yang diusir, ada yang dibunuh, ada yang dimusuhi. Ini dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka tidak mau taat pada Rasulnya. Mereka mendengar apa yang dibacakan Rasulnya, akan tetapi mereka bermaksiat, tidak mau mentaati apa yang dibawa oleh Rasulnya. Waqalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami bermaksiat. Fanturiduna antakunu amitslahum. Apakah kalian ingin seperti mereka? Apakah kalian ingin bermaksiat setelah kalian mendengar ayat-ayat Allah? Walakin qulu sami'na wa ata'na. Akan tetapi katakanlah, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakanlah, kami mendengar ayat-ayat Allah, kami mendengar firman-firman Allah, maka kami mentaati. Ghufranaka rabbana, ampuni ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, kepadamu lah tempat kembali. Wa hakada yajibu ala muslim idza sami'a amrallah wa rasulih. Demikianlah kewajiban seorang muslim jika mendengar perintah Allah dan Rasulnya untuk mengucapkan sami'na wa ata'na, sehingga tidak ditimbang-timbang dengan perasaan, tidak ditimbang dengan hawa nafsu. Di saat Allah memerintahkan hijab untuk kaum wanita, maka seharusnya kaum wanita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Akan tetapi sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin, mereka mendengar ayat-ayat Allah, wajibnya untuk menutup aurat, menutup badan mereka, akan tetapi mereka bermaksiat dengan alasan sumuk. Apa itu sumuk? Enggak betah, panas. Kalau pakai jilbab terus berkeringat. Kalau pakai jilbab nanti rambutnya kutuan. Kalau pakai jilbab nanti enggak kelihatan cantik, kelihatan kuno. Na'udzubillah min dzalik. Ini mereka mendengar ayat-ayat Allah tapi bermaksiat. Begitu pula kaum lelaki, di saat Allah memerintahkan kaum lelaki untuk apa? Tidak menyerupai wanita. Maka kewajiban seorang laki-laki muslim, maka harus sami'na wa ata'na, kami dengar dan mentaati Allah. Tapi sekarang pun banyak sekali laki-laki menyerupai wanita. Mereka disuruh memanjangkan jenggot tidak mau, alasan enggak ganteng, enggak bersih. Mereka disuruh untuk memakai baju muslim enggak mau, anggapannya tidak gaul. Ini karena mereka tidak kurang iman. Mereka sudah tahu ini perintah Allah dan perintah Rasulnya, tetapi mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yamtathilu biqadri ma yastati'u. Dan seharusnya seorang muslim ini melaksanakan apa yang dia mampu. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai kemampuannya. Selama dia mampu, dia lakukan. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidaklah membebani suatu jiwa melainkan dengan kemampuannya. Jadi untuk pergi ke masjid masih mampu, ya pergi ke masjid. Untuk sholat di masjid, puasa masih mampu, puasa. Sedekah masih mampu, sedekah. Ini seharusnya seorang muslim. Tapi beginilah, karena banyaknya syubhat dan syahwat, dia mengaku muslim, angkat tapi hanya di KTP saja. KTP tertulis muslim. Angkat tetapi kehidupannya, perbuatannya tidak menunjukkan seorang muslim. ketika ada Adam masih nongkrong-nongkrong di warung atau di pinggir jalan atau di alun-alun sambil bawa gitar, musik-musikan, mabuk-mabukan, naudzubillah mitalik. Ini mereka ngaku muslim, akan tapi mereka tidak menunjukkan perbuatan mereka seorang muslim. Yang mereka ikuti perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka mendengar ayat-ayat Allah, akan tetapi mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Katsirun minan nas al-yawma ya'ti ilaika. Kebanyakan manusia hari ini datang kepadamu, dia mengatakan inna rasula amara bikada. Sesungguhnya Rasul merintahkan seperti ini. Hal huwa wajib atau sunnah? Apakah ini wajib atau sunnah? Jadi misalkan kita mendatangi sebagian muslim di zaman ini, kita misalkan kita nasihati, mas, melihara jenggot itu diperintahkan oleh Rasul. Dia akan mengatakan ini perintah wajib atau sunnah? Kalau sunnah ya berarti aku enggak pakai jenggot enggak apa-apa. Nah, ini dia mengatakan seperti ini tujuannya ingin lari dari perintah Allah dan Rasulnya. Wal wajib annau idza amarta an taf'ala in kana wajiban faqad abrata dimmata wa hasalta khairan. Kewajiban satu yang wajib jika Rasulullah SAW memerintahkan engkau, maka engkau kerjakan. Wah, misalkan perintah tersebut wajib, maka engkau telah melepas tanggung jawab. Engkau telah terbebas dari tanggung jawab. Misalkan Allah Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memanjangkan jenggot, wajib, maka kita telah menunaikan kewajiban. Wa hasal ta khairan, engkau mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa in kana mustahabban faqad hasal ta khairan aidan. Dan jika perkara tersebut sunnah, maka engkau pun mendapatkan kebaikan pula. Jadi ataukah wajib, apakah sunnah, itu tetap berpahala di sisi Allah Ta'ala. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Amma antakula, ataupun jika engkau mengatakan huwa wajib atau mustahab, yaitu wajib atau sunnah, wa tatawakkaf anil amal hatta ta'rifa, dan engkau kemudian tawakuf, tidak beramal, sampai engkau mengetahui hukumnya. Fahadza la yakunu illa min insanin kasul. Ini, seperti ini, merupakan manusia yang malas. Jadi di saat tahu perintah, dia enggak mau melaksanakan, sampai dia tahu apakah ini wajib atau sunnah. Kalau wajib dikerjakan, kalau sunnah tidak. Ini orang yang malas. Jadi misalkan ada musyrik memerintahkan anak didiknya, ayo sholat-sholat. Sebelum tidur sholat 2 rakaat. Ini sunnah apa wajib Ustaz? Enggak usah tanya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Sebelum tidur, sholat 2 rakaat. Kalian kalau kerjakan dapat pahala. Kalau kalian tidak kerjakan, ini namanya orang malas-malasan. La yuhibbul khair wa la ziyadah fi. Dia tidak suka dengan kebaikan, tidak suka mendapatkan pahala, dan dia tidak pula senang, bertambah pahala. Amal insan alladhi hibbu ziyadah fil khair fawa idha alima amrallah wa rasulih. Apapun seseorang jika dia senang mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan pahala, tambahan balasan di sisi Allah, jika dia mengetahui perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan sami'na wa ta'na, summa fa'ala, kami dengar dan kami taat, kemudian lakukan. Wala yas'alu huwa wajib aw mustahab, dia tidak akan bertanya apakah wajib atau sunnah. Illa idha khalafa, kecuali jika hal tersebut dia tidak tahu. Inna idin yas'alu, maka saat itu dia bertanya. Walihada lam na'had walam na'lam anna sahabata kanu idha amarahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bi amrin qalu ya rasulullah ala sabilil wujub am ala sabilil istihbab. Oleh karena ini kita tidaklah pernah mengenal dan tidak pernah mengetahui bahwasanya sahabat dulu jika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka dengan suatu perintah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ini wajib ataukah sunnah? Enggak mungkin. Para sahabat, mereka orang-orang yang semangat dalam kebaikan. Mereka imannya seperti gunung. Di saat Rasulullah perintahkan, segera laksanakan. Berbeda dengan orang-orang sekarang ini. Orang sekarang ini, di saat ketika dinasati, kamu udah sholat sunnah belum? Mikir, ala sunnah, gak apa-apa diperlakukan di saat masih ada waktu. Nah ini, beda orang dahulu, para sahabat radhiyallahu anhu, di saat tahu kebaikan, mereka harus segera melaksanakan. Masami'na bihadza, kita tidak pernah mendengar sahabat pernah mengatakan apakah ini wajib atau sunnah ya Rasulullah? Tidak pernah. Kanu yaqulun sami'na wa ata'na wa yamshuna. Mereka pasti mengatakan kami mendengar perintah dan kami taat di perintah tersebut, wa yamshuna, dan mereka kerjakan. Tidak bertanya-tanya. Fa anta if'al wa laysa min kauni mustahabban aw wajiban. Maka kewajibanmu adalah lakukan perintah Rasul, perintah Allah dan Rasulnya. Wa laysa 'alaika min kauni mustahabban aw wajiban. Tidak ada kewajibanmu untuk mengetahui apakah itu wajib atau sunnah. Kalau itu tahu, kalau kita tahu itu perintah Allah dan perintah Rasulnya, kita laksanakan. Wa la yastati'u insanu an yaqula inna hadzal amra mustahab aw wajib illa bidalil. Dan tidak mungkin seseorang untuk mengatakan sesungguhnya perintah ini sunnah atau wajib kecuali dengan dalil. Wa hujjah an yaqula lakal mufti. Hujjah adalah apa yang dikatakan oleh mufti kepadamu, kepada seorang ulama. Karena dia tahu ilmu agama, dia mendalam ilmunya. Di saat dia tahu, dia mengatakan padamu, hakada amar Rasul alaih salatu wassalam. Ini perintah Rasul alaih salatu wassalam, maka kita kerjakan. Jadi, sekelas kita, kita sebagai talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, ilmu kita masih sedikit. Ilmu kita masih banyak kurangnya. Sehingga di saat ada seorang yang lebih berilmu mengatakan kepada kita, ini dalil, ini hadis sahih, maka kita kerjakan. Jangan terus kita menunggu, aku belum tahu hukumnya, ini wajib apa sunnah. Tak tinggal dulu. Tidak. Di saat ada orang yang lebih berilmu mengatakan ini sunnah Rasul, maka kita berhusnudzan. Dia karena lebih berilmu dari kita, berarti itu memang sahih, maka kita kerjakan. Begitulah selayaknya dan sepantasnya seorang muslim di saat mendengar perintah Allah dan perintah Rasulnya, sami'na wa ta'na, mendengar dan mentaati, dilaksanakan tanpa menimbang-nimbang dengan perasaan dan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang kita bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.